Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syar'al umuri muhdadatuhu wa kula muhdadatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab. Yang pertama kitab Tauhid dan yang kedua adalah Al-Kabair. Yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini akan disebutkan oleh beliau bab yang ke-65, bab maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, himmat tauhid wasadihi turuqasyir. Bab yang menjelaskan, bab yang datang untuk menjelaskan tentang penjagaan Nabi Muhammad Al-Mustafa, yakni Allah yang yakni hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap benteng atau wilayah tauhid dan penutupan beliau terhadap jalan-jalan kesyirikan. Akan disebutkan insyaallah taala pada bab ini bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berusaha untuk menutupi jalan-jalan yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Demikian juga beliau benar-benar menjaga umatnya dari hal-hal yang bisa membawa kepada kesyirikan. Pada pertemuan-pertemuan terakhir disebutkan tentang bentuk-bentuk kesyirikan, baik itu syirik asghar, demikian juga syirik akbar, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yang dia itu berupa syirik yang kecil ataupun al-akbar, ini syirik yang akbar, syirik yang besar seperti seseorang yang dia itu yakni menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada kuburan, demikian juga mayit, demikian juga menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk jin atau yang semisalnya. Di situ ada bentuk-bentuk juga yang berupa syirik asghar, syirik kecil yang kita hendaknya menjauhinya. Karena syirik kecil itu walaupun dikatakan syirik asghar, tetapi dosanya disebutkan para ulama adalah lebih besar daripada dosa besar. Ya, daripada al-kabair. Karena syirik kecil itu, demikian juga syirik akbar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terjadi perselisihan para ulama apabila syirik asghar, sebagian mengatakan untuk kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik akbar, keluar dari agama Islam. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, la yaghfir, tidak mengampuni untuk Allah disekutukan. Dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Ini semua menunjukkan kita untuk berhati-hati dengan permasalahan syirik asghar juga. Ini syirik asghar seperti umpamanya seorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bersumpah dengan Lata, dengan Uzza, dengan patung-patung atau dengan bapaknya atau semisalnya. Demikian juga ucapan umpamanya mutirna binaw kada wa kada. Kami diturunkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, rasi bintang ini dan rasi bintang itu. Demikian juga mengucapkan Masya Allah wasyikta, karena kehendak Allah dan kehendak kau. Ini dengan menyambung dengan kalimat dan. Ya, ini seperti ini juga termasuk kesyirikan, seakan-akan membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi boleh kita mengucapkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan kalimat kemudian. Kemudian dengan usaha engkau, artinya semisalnya. Juga disebutkan pada pertemuan terlewat sesuatu yang bisa mengurangi tauhid seperti seorang banyak bersumpah. Karena sebagaimana kita ketahui, bersumpah ya ini walaupun dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itu hendaknya diucapkan untuk perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang penting. Kalau kemudian perkaranya perkara yang sepele dan dia sering untuk kemudian bersumpah, menunjukkan kurangnya pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini akan disebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menjaga umat ini terjatuh kepada kesyirikan. Demikian juga menutup jalan-jalan yang bisa membawa kesyirikan. Berupa apa diantaranya? Berupa pujian. Ini yani banyak memuji seseorang, banyak menyanjung seseorang. Kadang-kadang sanjungan tersebut, walaupun dia mungkin pantas dengannya, itu bisa membuat orang tersebut menjadi tertipu. Oleh karena itu ketika di sini disebutkan nanti ada di antara para sahabat yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau peringatkan untuk tidak berlebihan dalam hal memuji seseorang. Sebelum kita masuk, disebutkan di sini di dalam Qaul Mufid, disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, munasabatul bab li tauhid, hubungan bab ini, bab yakni penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi menutup jalan-jalan menuju kesyirikan, hubungannya bab ini dengan masalah tauhid. Lama takalamul muallif rahimahullahu taala bima madha min kitabihi ala isbat tauhid, ketika penulis buku ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalam tulisan beliau telah lewat di dalam buku ini tentang menetapkan betul-betul tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah seperti doa, takut, harapan, menyembelih, nazar, tawakal dan semisalnya. Wa la dzikri man yunabihi, demikian juga beliau telah menyebutkan hal-hal yang bisa menghilangkan tauhid. Tadi kita sebutkan dari syirik-syirik akbar. Beliau sebutkan pada pertemuan terakhir tentang sihir. Ya, tentang sihir, demikian juga yakni perdukunan, demikian juga meramal dan semisalnya. Tentang masalah itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala tentang masalah apa yang terjadi. Innallaha indahu al-musa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimul khabir. Lima perkara yang Allah saja yang mengetahui. Inna Allaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala ilmu sa'ah. Kapan terjadinya ilmu? Kapan terjadinya as-sa'ah, hari kiamat? Hanya Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghaith, demikian juga kapan akan terjadi hujan? Allah yang mengetahui. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di dalam kandungan laki-laki atau perempuan. Allah Subhanahu wa taala yang tahu saja. Demikian juga seorang tidak tahu kapan dia itu mati. Ya, pemantau dari nafsun di ayi ardin tamut. Demikian juga seorang tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Lima perkara itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia menyebutkan tentang masalah tauhid, demikian juga hal-hal yang bisa membatalkan tauhid, ayunabi kamalihi, demikian juga menghilangkan kesempurnaan tauhid. Jadi tauhid itu menjadi kurang. Masih ada pada diri dia itu tauhid, tetapi menjadi kurang. Sebagaimana kita perhatikan saja, sebagian manusia kadang timbul pada diri dia itu rasa takut, sebagian lagi tidak ada rasa takut. Demikian juga tentang masalah tawakal, sebagian orang yang tawakalnya nas'alul afiyah masih kurang. Sebagian bagaimana pada diri dia itu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga disebutkan tentang hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan dari tauhid. Kemudian dzakara ma yahmi hadza tauhid. Kemudian beliau menyebutkan pada permasalahan ini apa yang bisa menjaga tauhid tersebut. Wa anal wajib saddu turuqi syirk, demikian juga yang wajib sesungguhnya untuk menutup jalan-jalan kesyirikan. Ini hubungannya tentang bab ini dengan masalah tauhid. Jadi wajib juga setelah mengetahui tentang masalah tauhid, demikian juga hal-hal yang bisa menghilangkan tauhid dan mengurangi kesempurnaan tauhid, juga hendaknya mengetahui bagaimana menjaga tauhid tersebut, demikian juga bagaimana menutupi jalan-jalan menuju kepada kesyirikan. Kemudian disebutkan oleh beliau di halaman 1026 bahwa yakni penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap tauhid, demikian juga terhadap syariat, ya, bukan hanya dalam hal ini saja. Disebutkan di sini oleh beliau, walihada tajid anna baba syirik amahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu engkau dapati bahwa pembahasan syirik, ya, itu benar-benar Nabi menjaganya. Himayatan balighah, benar-benar menjaga dengan kesungguhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai beliau sebelum meninggal, ya, benar-benar memberikan nasihat kepada umatnya untuk tidak berlebihan. Demikian juga tidak menjadikan kuburan nabi-nabinya itu untuk tempat diibadahi. Hatta sadaqul tariq yumkinu an yakuna dari'ah ilaih. Bahkan Nabi juga menutupi jalan-jalan yang mungkin untuk membawa kepada kesyirikan. Li'annahu a'dhamu dzunub, karena kesyirikan itu yang paling besar dari dosa-dosa. Ya, ini perkara yang paling besar tentang masalah kesyirikan. Ya, itu paling besar. Oleh karena itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaganya, menutupi jalan kepada arah tersebut. Demikian juga dalam masalah yang lainnya. Wa'idan babu zina, demikian juga di sini oleh beliau tentang masalah kesyirikan Nabi menutupi. Demikian juga tentang masalah perzinahan. Bagaimana tentang masalah perzinahan itu? Hamma himayata azimah, syariat kita itu benar-benar melindungi dari hal yang bisa membawa kepada perzinahan. Ya, ini menjaga dengan penjagaan yang benar, yang besar. Hatta man'at mar'ah, sampai kemudian melarang perempuan minat tabarruj untuk kemudian berhias, bakas, umraj, membuka wajah, wa khulwatihi birrajul, demikian juga menyendiri dengan laki-laki bila mahram, tanpa mahram, wa ma'asyau dalik, kemudian juga yang semisalnya. Jadi di sini dalam hal masalah perzinahan benar-benar syariat kita ini menjaga masalah itu. Li'ala yakuna dalika dari ahli zina, agar tidak membawa kepada perbuatan zina. Li'ana nufus tatlubu, karena jiwa itu mengajak kepada hal demikian. Demikian. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an bagaimana kita dapati fala taqrabu zina innahu kana fahsyatan wa ta'u wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perzinahan itu adalah sesuatu yang fahisyah. Fahisyah sesuatu yang menjijikan. Sebenarnya kalau diperhatikan demikian. Demikian juga dosa yang besar. Demikian juga kebencian, maka yakni kebencian Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu, jangan kalian mendekati. Oleh karena itu benar-benar jalan-jalan menuju kepada perzinahan itu cara kita menghalanginya. Demikian juga yang lain. Wa bi bagi riba, demikian juga dalam masalah riba. Aidon juga hama riba bi himayati adimah. Ya, hukumnya riba benar-benar dijaga untuk orang tidak terjatuh kepada perbuatan riba itu dengan penjagaan yang besar. Ya. Bagaimana kita ketahui bahwa riba itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar? Ya, semua dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah. Bahkan ini kalau kita mau pelajari dalam masalah riba ini cabang-cabangnya sangat banyak. Yang kadang orang terjatuh kepada permasalahan riba. Hatta inna rajul la yu'ti rajul so'an thayyiban, sampai-sampai dalam syariat kita ini ada seseorang yang itu memberikan orang lain satu so', yakni 4 mud di setakaran, ya. Yang bagus minal bur, dari tepung itu biso'aini qimatuhuma wahidah, dengan 2 tepung. Ini kita misalkan saja dia itu 1 karung tepung, ya, diganti dengan 2 karung tepung padahal harganya sama. Ya. Wa yakunu dzalika riban haraman, dan itu adalah riba yang diharamkan. Ma'anahu laisa fihi dzulm, padahal tidak ada kedzaliman. Maksudnya demikian. Di dalam syariat kita itu tidak boleh seseorang yang dia itu mempunyai tepung gandum atau kalau di sana banyak menggunakan apa? Yakni kurma. Kurma yang dia itu hadis bilal radhiyallahu anhu disebutkan di situ mutawakkal alaih, yakni kurma yang dia itu bagus satu karung ditukar dengan dua karung yang jelek. Ini tidak boleh. Ya, bagaimana? Padahal tidak ada di situ kedzaliman, sama-sama ridho keduanya, sama-sama menyetujui. Tapi Nabi SAW beliau mengatakan bahwa ini adalah riba. Jadi ini adalah riba. Ini bentuk-bentuk riba. Jadi asalnya secara bahasa itu adalah tambahan. Walaupun di situ tidak ada apa, seseorang pun yang merasa dirugikan. Dia mempunyai kurma satu karung yang bagus, ya, harganya umpamanya 200.000. Temannya punya dua karung yang jelek dari kurma itu, harganya 200.000 juga. Ditukar tidak boleh. Karena untuk menjaga apa? Tidak terjatuh kepada perbuatan riba. Dan sebutkan di sini dalam konflik juga, ini bentuk-bentuk riba. Kita baca sedikit sebagai pengetahuan kita tentang masalah riba. Ya, walaupun sebagian mengatakan istilah kita dengan apa? Bunga. Bunga itu tidak boleh. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan min al-mas." Orang-orang yang memakan riba, tidaklah mereka itu berdiri kecuali seperti ya, orang-orang yang berdiri kemudian syaitan masuk pada diri dia itu. Demikian juga dalam ayat yang lain. Disebutkan oleh beliau, dan orang yang melakukan perbuatan riba itu telah memusuhi Allah, demikian juga Rasulnya. Sebutkan bahwa riba itu secara bahasa adalah ziyadah tambahan. Secara syariat, tafadul fi aqdi baina asya' yajibu fiha tasawi. Yakni berlebihan, melebihi ketika akad dua hal yang hendaknya untuk sama. Hal-hal yang hendaknya itu sama. Wa nasa'a fi aqdi baina asya' yajibu fiha taqabbu. Mengakhirkan di dalam akad yang wajib di situ taqabbu, pemegangnya pada waktu itu. Jadi riba itu ada dua bentuk. Pertama, ya ini mungkin bisa dicatat. Yang pertama, riba itu adalah riba nasab. Ya, riba yang di itu berupa nasab, yaitu diakhirkan. Demikian juga riba fadl. Riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah yaitu dia mengakhirkan. Adapun riba fadl dia melebihkan. Dicontohkan di sini, wariba riba fadl ay ziyadah, riba fadl yaitu tambahan, wariba nasi'ah ay ta'akhir yaitu mengakhirkan. Bahwa ia jadi visi tadi amwal bayanaha Rasul SAW, itu terjadi di enam amwal, enam harta yang dimiliki oleh orang, yaitu apa? Ad-dahab, emas, wal fiddah, perak, demikian juga bur yang jenis tepung, wa tamr, kurma, wa syair, gandum, wal milh, kemudian garam. Fahadihi minal amwal aribawiyah, ini adalah harta-harta yang termasuk di dalamnya pembahasan riba sesuai dengan hadis, demikian juga ijma. Wahdil aslab aset idabik tamin hajin sandi misri jarofi riba fadl wa nasiat. Enam perkara ini, ya, emas yang sering kita gunakan itu emas. Masuk di situ apa? Uang. Uang. Seseorang meminjam 1 juta, kemudian apa? Suruh mengembalikan dengan 1.100.000, maka ini namanya riba. Riba fadl, ya, ini melebihi. Tidak boleh kita masuk dalam permasalahan ini. Ijma' kaum muslimin harus berhati-hati dalam masalah ini. Demikian juga ini riba fadl. Seseorang pinjam 1 juta. Ya, kemudian yang dia itu apa? Berupa takabutnya tidak waktu itu. Sebutkan di sini contohnya. Falau zita wahidan ala akhar, kalau engkau melebihkan satu dari yang lain bahwa riba fadl, maka ini termasuk riba fadl tambahan. 1 juta suruh mengganti menjadi 1.100.000, maka ini termasuk riba fadl. Au sawiyatahu lakin akhar taqabut bahwa riba nasiah atau engkau samakan tetapi kamu mengambilnya itu diakhirkan. Itu juga termasuk apa? Riba nasiah namanya. Ini demikian. Jadi kalau seseorang meminjam namanya emas, ya kemudian dengan diakhirkan dan ditambah di situ, yakni bilangannya, maka di sini terjatuh kepada riba fadl, yang hendaknya kita menjauhinya, termasuk dosa yang dosa besar dilarang di dalam agama kita itu. Demikian. Ini riba fadl, demikian juga riba nasiah, diakhirkan pembayarannya kemudian ditambahkan, maka seperti ini tidak boleh. Kemudian kita menyebutkan di sini dua hadis yang berkaitan tentang masalah penjagaan Nabi SAW terhadap tauhid. Demikian juga beliau menutup jalan-jalan menuju kepada kesyirikan. An Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, sebutkan di situ di dalam buku, dari sahabat Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, hadis ini sahih, ya di sini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Demikian juga hadis yang nanti akan disebutkan, keduanya adalah hadis yang sahih. Qala Abraham mengatakan, intalaqtu fi waqti Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berangkat bersama dengan rombongan, wufud itu rombongan Bani Amir. Kalau di sana biasa orang-orang itu mereka menisbahkan kepada keturunan orang ini atau orang itu atau keluarga ini, keluarga itu. Ya di sini sebutkan rombongan Bani Amir, anaknya Amir, entah mungkin dari nenek moyang mereka itu namanya Amir. Biasa mereka beri nama seperti ini. Ila Rasulillah SAW, kepada Nabi SAW disebutkan adzahir an hadzal wafd, disebutkan yang jelas bahwa rombongan ini adalah qadima ala Nabi fil am tasih, datang kepada Nabi di tahun yang ke-9. Tahun yang ke-9 itu mulai banyak orang mendatangi Nabi SAW karena Mekah waktu itu sudah dikalahkan oleh kaum muslimin. Jadi Fathu Mekah di tahun yang ke-8 waktu itu, ya, kemenangan untuk kaum muslimin, sehingga Mekah sudah menjadi negerinya kaum muslimin. Tampak di situ kekuatan Nabi Muhammad, demikian juga kaum muslimin, maka banyak orang yang datang kepada Nabi masuk Islam, menunjukkan kesetiaan kepada Nabi SAW, mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Maka di antara mereka itu sahabat ini Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Di anal wufud ka surat fi dzalikal am. Wa lidzalika sumiya amul wufud yusamma amul wufud. Karena waktu itu banyak orang yang mengunjungi, yakni rombongan orang-orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tahun itu tahun yakni kedatangan. Kemudian sebutan Pakul Nakami katakan, anta sayyiduna, engkau adalah tuan kami. Sayyid itu adalah tuan. Jadi rombongan itu kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah tuan kami. Faqala maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, asayyidullah tabaraka wa ta'ala. Tuan yang sebenarnya, ya tuan. Kalau di tempat kita ya ini mungkin pimpinan atau tuan atau majikan. Di sini dengan menggunakan alif lam. Ya, alif lam menunjukkan kekhususan mutlak. Yani tuan yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka wa taala. Sebutkan di sini kalau ulama mana tabarak, ai kasurat barakatuhu wa khairatuhu. Banyak berkahnya dan kebaikannya. Wa taala dan maha tinggi. Ini tabaraka wa taala. Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qulna, kami katakan, wa afdaluna fadlan. Dan engkau adalah orang yang paling mulia kemuliaannya di antara kami. Wa adamuna taulan. Demikian juga yang paling besar taul, sebutkan ini taul di sini gina, kecukupannya atau ini kekayaannya. Atau dimanakan dengan syaraf kemuliaannya. Faqala, maka Nabi SAW dia mengatakan, qulu biqaulikum, ucapkanlah kalian, ini ucapkanlah dengan ucapan kalian, au ba'di qaulikum, atau sebagian dari ucapan kalian. Wala yastajriyannakum syaitan, jangan kemudian syaitan itu membawa kalian. Mana yastajriyanna di sini istijrahu bimana jadbuhu, menariknya. Wa ja'alahu yajrimahu, menjadikannya berjalan bersama dengan dia. Jangan kemudian syaitan itu menarik kalian, kemudian kalian berjalan dengan syaitan. Ya, demikian. Aina yastaminannakum syaitan wa yadibannakum ila an taqulu qawlan munkaran. Jangan kemudian syaitan itu menarik kalian sehingga kalian mengucapkan ucapan yang mungkar. Jadi jangan sampai kalian itu kemudian membuat kalian, syaitan membuat kalian itu berkata dengan ucapan yang mungkar, yang salah. Di sini Nabi takut kalau kemudian para sahabatnya itu berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bagaimana di sini Nabi berusaha untuk kemudian para sahabatnya tidak bersifat berlebih-lebihan dalam hal memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga dalam hal memuji. Walaupun nanti akan dibicarakan tentang masalah kalimat sayyid, tuan, apakah boleh atau tidak. Ya, ya, kesimpulannya adalah kalau kemudian tidak membawa kepada berlebihan itu adalah boleh. Ya, walaupun di dalam Fathul Majid ini Syekh Abdurrahman bin Hasan, beliau membawa kepada bahwa itu adalah tidak boleh dengan perincian yang ada. Dan sebenarnya di sini adalah permasalahan tentang masalah memuji. Ditakutkan orang yang itu dipuji akan berlebihan. Ini orang yang memuji berlebihan sehingga orang yang dipuji itu kemudian menjadi tertipu. Sebagaimana sudah di sini di dalam Fathul Majid, wa naha 'an tamaduh, Nabi melarang untuk apa? Memuji yang berlebihan. Wa syaddada al-qawl fihi, demikian juga Nabi sangat keras dalam masalah ini. Sebagaimana beliau mengatakan, wailak qata'ta 'unuqa sahibik, celaka kamu. Walaupun saya mengatakan dengan semoga Allah merahmati kamu, engkau telah memutuskan leher sahabatmu karena banyak memuji. Demikian juga ayat yang lain, idza laqitum al-maddahin, hadis riwayat Imam Muslim di sini, idza laqitum al-maddahin, apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang suka memuji, fahsyu fi wujuhim aturab, maka lemparkanlah di wajah mereka itu tanah. Kalau ada orang banyak memuji, ya, ditakutkan nanti orang yang dipuji itu menjadi tertipu. Demikian juga Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih juga, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, jangan kalian berlebihan kepada aku sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebihan kepada ibna Maryam. Berlebihan sampai akhirnya menjadikan sebagai perantara. Bagaimana sebagian mereka melakukan perbuatan dosa dengan sekedar mendatangi pendeta atau pastor mereka, kemudian ditebus dosanya oleh Isa alaihissalam. Demikian polanya pendapat mereka seperti itu. Berlebihan sampai kemudian mendudukan Nabi Isa alaihissalam maqam ubudiyah, kedudukan yang diibadahi. Maka ini tidak diperbolehi, tidak diperbolehkan. Innama ana abdun, Nabi mengatakan sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Faqulu abdullah wa rasuluh, maka ucapkanlah hamba Allah dan rasulnya. Demikian. Demikian juga Nabi mengatakan innahu la yustaghas bi, sesungguhnya tidak boleh untuk istighosah denganku. Istighosah sebagian ini berlebihan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, mereka mengatakan wahai Rabbku, wahai ya Allah bil Mustafa, dengan Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai wasilah tawasul. Balik maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami. Ini berlebihan. Yang menjadikan Nabi sebagai tawasul, ya, sebagai perantara agar doanya itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi menyebutkan innahu la yastaghas bi, sesungguhnya tidak beristighosah denganku. Wa inna ma yastaghas billah azza wa jalla, hanyalah istighosah itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan kesulitan itu, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghilangkan kesulitan. Ini demikian. Demikian juga kalau kita lihat dalam sejarah, bagaimana orang yang dia itu, ya ini orang-orang mencintai dia, demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada dia di dalam peperangan-peperangan, akhirnya malah tertipu. Kalau kita lihat di situ ada kisah yang dialami oleh Mukhtar bin Abi Ubaid. Sebutkan juga di sini Qaul Mufid di halaman 498. Bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada dia, ya. Asalnya di jalan kebenaran, tapi akhirnya malah berlebihan. Sebutkan di sini ketika membahas Majana ba'du hadhil ummah ya'budul awthan, apa yang menjelaskan bahwa sebagian umat ini menyembah patung-patung. Disebutkan di situ oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebuah hadis, yakunu fi ummati kadzabun dajjalun, akan datang nanti di umatku orang-orang pendusta, demikian juga dajjal. Dajjal dan kadzab sama wazannya, ini bentuknya dan maknanya sama. Dajjal itu artinya kadzab, pendusta. Sab'a wa isrun, ada 27 minhum arba' nisbah, di antara mereka 4 perempuan. Kemudian disebutkan qaddahara misdaqu dzalika fi zamani nabi, telah tampak yang demikian itu ketika Nabi menyebutkan akan ada nanti kadzabun, pendusta, mengaku-ngaku sebagai nabi, mereka itu telah terjadi ternyata sebagaimana oleh Hafid Ibnu Hajar rahimahullah. Di zaman Nabi setelah ada faqaraja Musailamah al-Kadzab di Yamamah, ya, Musailamah al-Kadzab, al-Kadzab pendusta di Yamamah. Wal Aswad al-Ansi di Yaman, Aswad al-Ansi di Yaman juga. Wa fi khilafati Abi Bakar, di zaman yang Bakar Siddiq juga muncul di situ yang mengaku Nabi, Tulaihah bin Khuwailid hi Bani Asad bin Khuzaimah. Demikian juga Wa Sujad bin Bani Tamim fi Bani Tamim. Kemudian Aswad ini waqtul Aswad qabla yamut Nabi, Aswad al-Ansi telah dibunuh sebelum Nabi meninggal. Waqtul Musailamah fi khilafati Abu Bakar radhiyallahu anhu, Musailamah al-Qadar dibunuh, ini di pemerintahan Umar Siddiq, dibunuh oleh Wahsy. Wahsy yang membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, kemudian dia bertobat masuk Islam, kemudian membunuh orang yang mengaku sebagai Nabi, Musailamah. Kemudian juga Tulaihah ini kemudian bertobat juga. Demikian juga disebutkan Sujad. Adapun yang kita akan bahas di sini, Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, tsumma kharaja Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, juga orang ini mengaku sebagai nabi. Asalnya disebutkan wa ghalaba 'ala al-Kufah fi awwal khilafati Ibnu Zubair. Asalnya dia ini berhasil menundukkan orang Kufah di awal pemerintahan Abdullah bin Zubair. Fa adhara mahabbati Ahlul Bait, maka dia menampakkan mencintai Ahlul Bait. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, ya, ketika waktu itu Husain adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW, saudaranya adalah Hasan dan Husain, anaknya Fatimah bertetangga bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Keturunan Nabi Ahlul Bait itu cuma dari keturunan itu, Hasan dan Husain. Hasan radhiyallahu anhu, beliau mengalah waktu itu, ya, ketika sudah bertemu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, akhirnya menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Terjadilah perdamaian kaum muslimin. Kemudian di waktu-waktu berikutnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau dibohongi oleh orang-orang yang ada di Kufah waktu itu, menampakkan kecintaan kepada dia. Ternyata ketika didatangi oleh Husain, mereka tidak, ini bohong. Kemudian apa? Akhirnya Husain bin Ali dibunuh waktu itu. Ya, yang dikenal ini peristiwa di Karbala, yang orang-orang Syiah menjadikan sebagai id mereka. Maka kemudian Mukhtar bin Abi Ubaid ini menunjukkan dia mencintai Ahlul Bait, ya, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa da'anas ila talabi qatlatil Husain, dan mengajak manusia untuk menuntut darahnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ketika terbunuh Husain, kemudian Mukhtar bin Abi Ubaid ini mengaku-ngaku mencintai Ahlul Bait, mengajak manusia untuk membunuh orang-orang yang membunuh Husain dan keluarganya waktu itu. Tidak ada selamat kecuali sedikit. Ya. Fatatabahum faqatala katsiran mimman bashara dzalik. Maka mengikuti, dia berhasil mencari-cari orang-orang yang membunuh Husain bin Ali. Diikuti satu persatu orang-orang yang membunuh Husain dan keluarganya. Radhiyallahu anhu. Wa ana alaihi, demikian juga orang yang membantu. Dicari semua oleh Mukhtar bin Abi Ubaid, menampakkan waktu itu mencintai Ubaid, menuntut balas. dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan pertama itu ditolong. Fahabbahu nas, manusia pun mencintai dia. Ya. Dalam pertempuran-pertempuran menang sampai kemudian orang-orang yang dia itu membunuh Husain bin Ali dicari dan dibunuh. Di setiap peperangan menang, orang pun mencintai dia. Tetapi karena kemudian orang banyak mencintai dia dan sebagainya, akhirnya dia tertipu, Mukhtar bin Abi Ubaid ini. Dan saudaranya ini Sofiyah binti Abi Ubaid, ini perempuan yang solehah. Demikian juga bapaknya Abi Ubaid, orang yang seorang sahabi. Sofiyah ini istrinya Abdullah bin Umar, Abdullah bin, tetapi Mukhtar bin Abi Ubaid ternyata kemudian apa? Ketika manusia mencintai dia, menolong dia dan sebagainya, summa idda'a an-nubuwah, mengaku sebagai seorang nabi. Ternyata akhirnya mengaku sebagai seorang nabi. Kadang-kadang demikian, orang banyak mencintai, demikian juga memuliakan dan sebagainya, ternyata bisa membawa kepada orang ini malah kemudian melenceng. Sampai di sini Mukhtar bin Abi Ubaid yang asalnya ulah alam di dalam, yakni jalan yang benar, ulah alam demikian. Ya, kemudian tertipu dia. Sebagian mengatakan demikian. Akhirnya dia tertipu. Sampai mengaku sebagai seorang nabi. Tsumma idza'a nubuwah wa za'ama Jibril alaihi salam ya'tihi. Dia mengatakan, yakni berprasangka bahwa malaikat Jibril itu mendatangi dia. Ya, demikian. Jadi sampai demikian keadaannya, sampai kemudian dia pun dibinasakan juga Mukhtar bin Abi Ubaid ini oleh Mus'ab bin Zubair. Ini demikian disebutkan. Ini kadang orang yang terlalu berlebihan dalam memuji orang buat orang yang dipuji itu menjadi tertipu. Demikian juga berikutnya, rawahu Dawud di sana dari Jayid. Dan di sini adalah sahih. Di sana dari Syarbani sallallahu taala. Demikian juga berikutnya wa'an Anas. Hadis berikutnya juga hadis yang sahih. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas qalu, sesungguhnya manusia mengatakan, ini waktu itu mengatakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairana, wahai orang yang paling mulia di antara kami, wa benar khairana, dan anak dari orang yang paling mulia di antara kami. Kalimat seperti ini memuji, ya memuji. Wa sayyiduna, demikian juga tuan kami. Kalimat sayyid di sini, wahai tuan kami. Wa benar sayyidina, demikian juga anak dari tuan kami. Faqala, maka Nabi mengatakan, ya ayyuhannas, wahai manusia, qulu, ucapkanlah oleh kalian, biqaulikum, dengan ucapan kalian. Ini yang biasa saja, tidak kemudian berlebihan. Wala yastawiyannakum asyaitan, jangan kemudian syaitan itu membawa kalian, ya, membawa kalian kepada kesesatan. Sebutkan di dalam syarah, wala yastawiyannakum, la yastamilannakum syaitan fatahawuhu wa tattabi'u turuqahu. Ini jangan kalian condong kepada syaitan, kemudian kalian yang ikut mereka, ikut syaitan tersebut. Demikian juga mengikuti jalan-jalan syaitan. Hatta tablughu ghulu, sampai kepada ghulu, berlebihan. Jangan kemudian berlebihan kepada Nabi SAW. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh, aku adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ma'uhibu antarfa'uni, aku tidak suka untuk kalian mengangkat aku, fauqa manzilati, di atas kedudukanku. Mengangkat kedudukan Nabi di atas kedudukan beliau sebagai Rasul, seperti umpamanya menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dibintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Nabi Muhammad, maka ini tidak boleh. Beliau tidak suka. Allati anzalani Allah azza wa jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan aku, mendudukkan aku padanya. Rawi Nasa'i bi sanadin jayyid, semua riwayat Nasa'i dengan sanad yang bagus. Jadi kesimpulan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pada para sahabat yang itu tidak berlebihan kepada beliau. Kemudian kedudukan Nabi kepada kedudukan yang tidak diizinkan dalam syariat. Adapun kalimat sayyid, ya, kalimat tuan, saya ini beliau condong kepada boleh mengatakan tuanku atau yang semisalnya. Karena ini sudah lewat dari dalam permasalahan di bab yang sebelumnya. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Mereka mengatakan, ya, karena di situ ada hadis-hadis yang lain. seperti hadis ini tadi, ya, menunjukkan seakan-akan Nabi SAW melarang yang demikian. Tetapi di situ ada hadis yang lain, yang sahih, yang menunjukkan Nabi memperbolehkannya. Seperti apa? Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya keturunan Nabi Adam. Wala fakhar. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak bersombong. Ya, Nabi menyebutkan, aku adalah tuannya, anaknya Nabi Adam. Demikian juga ucapan dalam hadis yang telah lewat, dalam pembahasan telah lewat. Jadi Nabi mengatakan, wal yakul sayyidi wa maulaya. Ya, ini ucapkan oleh kalian, tuanku dan kekasihku. Boleh seperti itu. Yang tidak boleh adalah dengan mengatakan Rabku, tidak boleh. Tapi ucapan saja tuanku, tidak boleh mengatakan dengan Rabku. Ya. Lalu bagaimana mendudukannya dengan hadis yang kita baca ini, seakan-akan Nabi melarangnya. Wahai manusia, jangan kamu demikian. Dikatakan di sini oleh Syekh Utsaimin di halaman 1227. Maka mereka membawa kepada tiga makna. Ya, mungkin bisa ditulis. Yani antara hadis larangan, seakan-akan larangan, dengan hadis yang menunjukkan Nabi memperbolehkan, mendudukan dengan tiga, ya, untuk mengumpulkan supaya tidak terjadi perselisihan. Hal awal yang pertama adalah an-nahi ala sabili karohah wal adab. Larangannya itu, hadis yang kita baca ini, itu adalah dari sisi makruh, demikian juga adab saja. Cara adab jangan, secara adab jangan kita mengatakan tuanku. Demikian juga makruh, tidak disukai. Adapun dalam hal mubah ala sabil jawaz, yaitu mubah untuk menunjukkan bolehnya. Sebagian menunjukkan demikian. Jadi sebenarnya ini adalah boleh tapi makruh, sebagian mengatakan atau adab. Yang kedua, sebagian mengatakan al-thani an-nahy haitsu yukhsha minhu mafsadah. Sebagian mengatakan hadis yang mengatakan larangan itu adalah kalau ditakutkan menimbulkan kerusakan. Orang itu menjadi tertipu, orang itu menjadi bangga, orang itu menjadi kemudian jauh dari Allah. Demikian. Wa yatadarrut ila al-ghulu, menuju kepada berlebihan. Wal ibahah dalam yakun hunak mahdzur. Adapun yang mengatakan boleh apabila tidak ada yang membahayakan. Jadi demikian. Yang kedua ini kelihatannya lebih tepat. Jadi antara hadis yang seakan-akan melarang dengan hadis yang seakan-akan memperbolehkan, didudukan apa? Larangannya kalau takut orang itu menjadi tersesat, menjadi tertipu, atau semisalnya. Adapun boleh apabila seakan-akan tidak membuat dia itu menjadi tertipu. Asal yang ketiga, demikian juga dalam hal memuji. Memuji kalau kemudian ini seperti apa adanya, orang itu tidak menjadi tertipu. Seperti punya anak, kita memujinya supaya dia itu semakin bersemangat, umumnya anak kecil, yo bagus, pintar dan sebagainya. Boleh untuk dia menjadi bersemangat. Tapi kalau kemudian kita takut orang itu nanti tertipu, sebagaimana tadi kisah yang terjadi di Mukhtar bin Abi Ubaid, maka seperti itu lebih bagus ditinggalkan. Bahkan Nabi mengatakan seperti engkau memutuskan leher saudaramu. Yang ketiga adalah asalis anan nahi bil khitab, larangannya itu apabila kita berbicara kepada orang itu langsung, wahai tuanku, ya, seperti itu tidak boleh. Tetapi kalau kemudian mengucapkannya adalah bikhilaf al-ghaib, mengucapkan di hadapan ketika orang itu tidak ada. Ketika orang itu tidak ada ataupun ma'idha ja'a min al-ghaib, atau yang mengucapkan orang lain. Yani apabila yang diucapkan itu adalah ketika orang itu tidak ada, mengucapkannya ketika orang itu tidak ada. Atau yang mengucapkan orang lain. Seperti Nabi mengatakan kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian menuju kepada tuan-tuan, kepada tuan kalian. Nah, ini kan menunjukkan apa? Nabi mengucapkan untuk orang lain. Yang dilarang itu adalah ketika mengatakan kepada orang tersebut langsung. Sebagian menunjukkan seperti itu. Tetapi ulama selesai mengatakan walaki yadharli anna la ta'arud aslan, yang tampak bagiku itu tidak ada perselisihan. Hukumnya adalah boleh. Karena dalam hadis ini tadi dikatakan as-sayyid dengan alif lam. Alif lam itu menunjukkan mutlak. Tuan yang sebenarnya, yang paling mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian yang sebenarnya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian menunjukkan hadis yang kita bahas ini. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini di akhir. Fi masail dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula tahdhirun nas minal ghulu. Peringatan manusia untuk berlebihan. Asalnya cuma memuji ya, atau mungkin memuliakan orang soleh, akhirnya berlebihan ketika dia meninggal, mungkin cuma menziarahi, kemudian berlebihan sampai ya ini menjadikan tawasul, berlebihan sampai kemudian berlebihan menyembahnya. Tawasul sendiri itu dilarang di dalam agama kita. Ya. Asaliyah yang kedua, man yang bagi ayakul mandi lalahu anta sayyiduna. Apa yang pantas untuk orang yang dikatakan pada dia itu engkau tuan kami. Tadi sudah kita sebutkan, kalau kemudian tidak sampai kemudian berlebihan atau mungkin tidak ada rasa takut dia menjadi tertipu dan sebagainya, hukum asalnya adalah boleh. Asal idah yang ketiga adalah qulu wala yastajriyannakum syaitan. Jangan syaitan itu mengajak kalian berjalan bersama dengan kalian. Ma'anahum lam yakulu ilal haq. Padahal mereka itu tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Ini dohir dari hadis ini, seakan-akan Nabi SAW seakan-akan ya ini tidak memperbolehkan untuk mereka itu, walaupun memang yang diucapkan benar, untuk berlebihan kepada Nabi SAW. Arabiyah qaluhu mahabba an tarfa'uni fawqa manzilati. Ma'uhibbu, aku tidak suka antar fauni untuk kalian mengangkatku di atas kedudukanku. Ini tidak boleh. Kemudian mendudukkan Nabi di atas kedudukan beliau sebagai Rasul. Tidak boleh mendudukkannya kemudian sebagai sesembahan atau yang semisalnya. Kita membaca buku berikutnya.